Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Masyarakat talabah, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita telah memasuki tahun ajaran baru dan tentunya dengan semangat yang baru pula kita dalam menuntut ilmu agama, dalam mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebagian kita dalam hatinya bertanya-tanya, kalau saya menimba ilmu agama, apa yang akan saya dapatkan? Apa yang akan saya dapatkan? Kalau kita nimba ilmu agama, apa sih yang kita dapatkan? Pertanyaan seperti ini penting untuk dijawab. Karena apa? Seorang dia akan semangat untuk melakukan sesuatu kalau dia ngerti manfaatnya atau hasilnya. Kalau misalnya ya saya nyuruh atau ada orang nyuruh kamu, tolong ya bawakan air segelas ini dari Mahat Brobot ini ke Masjid Agung jalan kaki gratis, kira-kira mau nggak? Berat ya kan, walaupun cuma ya seperempat liter tapi berat rasanya. Jadi kalau tolong ya bawakan air ini segelas ini dari pondok atau Mahat Brobot ini ke Masjid Agung, kamu tak kasih 50.000. Ringan gak? Ringan. Ya, ringan. Kalian akan merasa ringan dalam menimba ilmu kalau kalian tahu manfaat dari ilmu yang sedang kalian timba. Ini terutama yang datang dari daerah yang jauh. Terutama ya, rasanya kayak apa sih orang kalau jauh dari bapak dan ibu, jauh dari kampung halaman? Aslinya berat gak? Kamu dari mana sih? Hah? Banjarnegara. Banjarnegara sini jauh kan? Waktu awal-awal mondok kayak apa perasaannya? Sedih, berat, ya kan? Apa yang kalian ya rasakan dari berat rasanya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, insya Allah semuanya akan diganti oleh Allah dengan lebih baik. Ya, akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Di sini yang terjauh dari mana? Ah, yang belakang itu dari Ambon? Dari mana? Buton, ah Buton. Ya, mungkin paling jauh ya kan dari Buton. Kamu jauh-jauh ke sini mau apa? Hah? Mencari ilmu. Ya, jauh-jauh dari Buton, bayang lewati berapa pulau itu. Ya. Melewati berapa pulau? Alhamdulillah Allah satukan kita di majelis yang mulia seperti ini dari berbagai daerah, dari berbagai tempat, dari bahasa yang bermacam-macam, dari warna ya yang bermacam-macam. Tujuannya satu, menimba ilmu agama. Menimba ilmu agama adalah kewajiban seorang muslim. Rasulullah mengatakan, "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menimba ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Karena apa? Allah mencipta kita kan untuk ibadah. Dan ibadah tidak akan bisa dilaksanakan dengan benar jika tidak dilandasi oleh ilmu. Itu yang pertama. Jadi kita menimba ilmu agama karena menimba ilmu agama adalah kewajiban setiap muslim. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menimba ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Kemudian seorang yang menimba ilmu agama akan diangkat derajatnya di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Contoh-contoh telah banyak. Kisah-kisah orang yang tadinya biasa kemudian Allah angkat derajatnya karena ilmu yang dimiliki telah banyak. Contohnya adalah seorang di zaman Khalifah Umar. Seorang yang bernama Abdurrahman bin Abza. Dulu dia seorang budak. Kamu tahu kan budak kayak apa kan? Tapi karena dia seorang yang berilmu, mendalam pengetahuannya, dia mewakili gubernur Mekah. Ketika sang gubernur menghadap Khalifah Umar, diwakilkan kepada Abdurrahman bin Abza. Loh, orang yang dulunya budak kok jadi mewakili gubernur? Ini berarti luar biasa. Apa sih yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Abza? Apa duit yang banyak? Bukan. Dia orang yang alim tentang Al-Quran dan alim tentang ilmu waris. Alim tentang Al-Quran dan alim tentang ilmu waris. Orang-orang yang beriman juga nanti di hari kiamat derajatnya bertingkat-tingkat. Orang yang beriman dan berilmu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang beriman yang tidak berilmu. Karena Allah mengatakan, yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di tengah-tengah kalian, angkat derajatnya dari kiamat. Dan orang-orang yang berilmu sekian derajat. Tinggi, derajatnya lebih tinggi dari orang yang beriman yang tidak berilmu. Orang yang berilmu dibutuhkan oleh semua orang. Orang kaya butuh pada dia, orang miskin butuh pada dia, rakyat jelata butuh pada dia, penguasa butuh pada dia. Ini orang yang berilmu. Kamu kalau punya ilmu, kemudian kamu ajarkan, ilmu itu jadi habis atau tidak? Tidak habis, tidak berkurang. Tapi kalau kamu punya duit 10.000, datang ke maksof, ke kantin, beli apa? Pisang goreng misalnya, 3 potong 6.000. Sekarang tinggal berapa? 4.000. Duit kalau kamu belanjakan jadi berkurang, tapi ilmu kalau kamu ajarkan berkurang? Enggak, malah tambah, ya, tambah kokoh dalam hati, tambah kuat. Masyarakat talabah habidakumullah, apa yang sedang kalian jalani saat ini dari menimba ilmu agama adalah amalan yang sangat-sangat mulia. Apa yang sedang kalian jalani saat ini dari menimba ilmu agama adalah jalan untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang ia mencari ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke dalam surga. Karena apa? Dengan kamu mempelajari ilmu agama, kamu ngerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang boleh kamu lakukan dan mana yang tidak boleh kamu lakukan, mana jalan yang akan mengantarkan ke surga dan mana jalan yang mengantarkan ke dalam api neraka. Seorang anak yang tumbuh dewasa di atas ketaatan kepada Allah, insyaallah ta'ala nanti dari kiamat akan diberi naungan. Di saat tidak ada naungan, nanti ya ketika manusia dibangkitkan dari kuburan, di padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat yang rata, gak ada benjolannya, gak ada sungainya, gak ada gunungnya, rata sudah. Rata-rata sudah. Dikumpulkan manusia yang awal sampai yang akhir. Gak tahu berapa miliar jumlahnya. Hanya Allah yang tahu. Matahari didekatkan dari kepala 1 mil. Dekat banget. Orang pada keringetan. Gak tahu berapa lama, berapa tahun mereka dijemur kayak gitu. Hanya Allah yang tahu. Tapi ada beberapa golongan yang mereka ketika orang-orang kepanasan, dia dipayungi. Ketika orang-orang pada ya bercucuran keringat, dia ya sejuk. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbihi. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ibadah kepada Allah. Nah, menimba ilmu bagian dari ibadah. Semoga kalian orang-orang yang nanti dari kiamat akan dipayungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah, ya, pada naungan yang sejuk. Sekarang berat memang. Ya, harus ngapalin, harus mencatat, ngerjakan PR. Semuanya akan diganti dengan kesejukan insyaallah ta'ala. Semuanya akan diganti dengan apa? Kesejukan insyaallah ta'ala. Kalian ya kalau menimba ilmu agama, insyaallah kalian sedang berbuat baik kepada orang tua kalian. Karena kalian sedang berusaha menjadi anak yang solih. Anak yang solih adalah simpanan yang berharga bagi orang tua. Bapak dan ibu kita kan, mereka kebaikannya sangat banyak. Kita belum bisa membalas, ya. Kebaikan kita belum, kebaikan mereka belum bisa kita balas. Nah, kita berusaha menjadi anak yang solih agar kita membalas kebaikan orang tua kita. Mungkin orang tua kita sudah mati, sudah enggak bisa beramal, kita sebagai anak yang saleh ya mendoakan mereka, mendoakan ampunan, mendoakan rahmat. Jadi anak yang saleh itu bermanfaat bagi dirinya sendiri, juga bermanfaat bagi orang tuanya. Bahkan bermanfaat bagi masyarakatnya. Bayangkan saja, Nabi Musa alaihi salatu wassalam hidup di zaman kejamnya Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Semua anak Bani Israel yang lahir laki-laki dibunuh oleh Fir'aun. Dibunuh oleh Fir'aun. Maka lahirlah Nabi Musa. Ibunya ketakutan, ini kalau Fir'aun dan pasukannya ngerti bayi Musa akan diambil, dipotong lehernya. Maka ibunya membuat peti, kotakan ya. Nabi Musa ditaruh di peti, dihanyutkan di sungai, tapi dikasih tambang. Kalau di siang hari ditaruh di peti, di apa namanya, diletakkan di sungai. Kalau malam hari ditarik, diambil. Supaya tidak ketangkap oleh Fir'aun. Ya mungkin peti ditutup atau apa, kan orang gak ngerti kalau itu isinya bayi kan. Ternyata Fir'aun ngerti ketika jalan-jalan dengan pasukan, loh ini ada peti. Setelah dibuka ternyata bayi Bani Israil. Fir'aun ingin nyembelih bayi yang bernama Musa itu. Tapi istrinya yang bernama Asiyah mengatakan, la taktuduhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan bunuh dia wahai suami, jangan bunuh dia. Semoga anak ini nanti kita rawat, kita asuh, nanti akan bermanfaat untuk kita, atau kita jadikan anak angkat. Akhirnya Fir'aun enggak jadi bunuh. Dirawatlah Nabi Musa di tengah-tengah istana kerajaan Fir'aun di Mesir. Hidupnya makmur. Tapi mereka gak ngerti, Fir'aun dan pasukannya, bahwa orang inilah yang nantinya akan menumbangkan kekuasaan Fir'aun. Kemudian tumbuh dewasa, kemudian kisahnya panjang, sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang tadinya Bani Israil, mereka ditindas, bayi laki-laki dibunuh, mereka didolimi. Dengan sebab Nabi Musa, Bani Israil diselamatkan oleh Allah, dibawa keluar dari Mesir ya, dengan menyeberangi Laut Merah. Satu orang bisa menyelamatkan satu bangsa. Ini anak yang solih, Nabi Musa seorang nabi yang solih. Bisa jadi dengan melalui kamu ya, kamu jangan merasa saya apa mungkin bisa berdakwah ya nanti. Jangan kecil hati. Bisa insya Allah. Bisa jadi dengan melalui kamu, mungkin keluarga-keluarga yang mungkin non muslim, kamu punya keluarga, oh saya punya keluarga banyak, mereka bukan muslim, non muslim. Melalui kamu bisa jadi mereka masuk Islam. Siapa tahu, ya kan? Bisa jadi melalui satu orang ternyata Allah ya muliakan, Allah selamatkan sekian banyak dari orang. Jadi ini diantara faedah kamu menimba ilmu agama. Kamu dimudahkan jalannya ke dalam surga. Kamu ya semoga menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara dan bagi umatnya. Kamu sebelumnya bermanfaat untuk dirimu sendiri dan juga nanti bermanfaat bagi orang tua. Ya. Kalau kamu menjadi anak yang solih, maka orang tua kamu akan sejuk. Tapi tadi, anak akan jadi solih ya kalau dia menimba ilmu. Kalau dia enggak nimba ilmu ya gimana dia akan solih? Karena yang namanya solih itu, orang dikatakan soleh ketika dia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Seorang bisa menjalankan perintah Allah ya kalau dia menimba ilmu. Seorang bisa meninggalkan larangan Allah kalau dia menimba ilmu. Ma'asyiral thalabah habidakumullah. Sekarang ya untuk nimba ilmu enggak seperti di zaman dulu. Zaman dulu orang kalau nimba ilmu terkadang nulis saja pakai papan blabak ditulis. Kan kalau udah penuh nanti dihapus untuk nulis lagi. Sekarang udah banyak kertas kayak gitu kan, mudah banget kan. Dulu kalau menimba mau mencari ilmu, kadang mereka perjalanan jauh. Kadang jalan kaki sampai sebulan. Ya kadang naik onta sampai sebulan. Sahabat Jabir bin Abdillah, dia ingin mendapatkan satu hadis saja, melakukan perjalanan sebulan harus beli onta. Ya. Bayangkan, butuh modal banyak, butuh waktu banyak. Hanya ingin menimba satu hadis. Lah kamu ingin menghafal, menimba 10 hadis, enggak butuh biaya banyak, enggak butuh capek-capek, asal gelem, asal mau. Dulu di zaman ulama-ulama kita, karena mereka terkadang kurang biaya, sampai kalau kertasnya habis, nulisnya di tangan ditulis, hadisnya ditulis, nanti dihafal terus dihapus, tulis lagi di tangan atau kalau kurang di baju ditulis, dihafal kemudian diganti. Subhanallah. Bukan kayak kita di bawah lampu yang terang kayak gini, pakai lampu minyak. Oh, minyak. Mungkin kita kalau pakai lampu minyak kayak apa nggak tahu bu. Ya, bagaimana cara melihatnya mungkin agak kesulitan. Tapi dulu seperti itu. Pakai lampu minyak. Ya. Ini pakai ya lampu yang terang. Dibawa kipas kayak gini. Syukur zaman kita ini zaman yang alhamdulillah gampang nimba ilmu. Sehingga barakallahu fikum, kita harus tentunya bersemangat dalam menimba ilmu agama. Kalau dulu mereka menimba ilmu agama sampai ya berjalan berhari-hari, kadang lapar. Dulu ada seorang ulama, ketika menimba ilmu lama-kelamaan kan bekalnya nipis. Nipis-nipis-nipis tinggal 1 dirham uang perak. Dia bingung. 1 dirham ini apakah dia akan beli makanan atau beli kertas ya? Kalau beli kertas dia lapar. Kalau dia beli makanan enggak bisa nulis. Bingung dia gigit. Sambil jalan di pasar sambil mikir bingung. Ketika dia sambil jalan bingung, tiba-tiba duitnya ketelan. Masuk dalam perut. Makanan enggak kebeli, kertas enggak kebeli. Bingung dia. Ternyata ada orang yang lihat. Ini ada orang kok kebingungan apa? Sini sini. Kenapa kamu kok bingung seperti itu? Iya, tadi saya itu punya 1 dirham. Saya gigit dan kadang saya bingung apakah 1 dirham ini untuk saya beli makanan atau kertas. Karena kalau saya beli kertas, saya lapar. Kalau saya beli makanan, saya gak bisa nulis. Kata orang di sini nih, makan di sini semarem kamu, semau kamu. Setelah itu orang tadi dikasih uang untuk beli kertas. Ditolong oleh Allah, diganti kesulitan dengan kemudahan. Diganti kesulitan dengan kemudahan. Apa yang kalian rasakan dari sekarang sulit, berat, semuanya akan diganti oleh Allah dengan kemudahan nanti. Ya. Baik. Sebelum saya tutup, di sini ada pertanyaan berhadiah. Ya. Hadiahnya buku tulis lah ya. Baik. Nah, siapa nama kamu? Muhammad, kelas berapa? Idat dari mana? Brobat itu kecamatan mana? Bantasari, Purba. Nah, bukan. Ah, anak solih berbakti pada orang tua, ya. Ya. Taib. Siapa yang tahu? Atau siapa yang ingin bicara sebentar aja? Acung. Acungkan jari. Cuma seperempat menit saja. Acung. Ah, kamu yang pakai peci biru. Kamu ngapain sih mondok di sini? Hah? Menuntut ilmu. Bukankah mau di sini jajanannya enak? Bukan ya? Menuntut ilmu. Sini. Ya. Anak aku anak salafi. Coba siapa yang bisa menyebutkan tiga saja manfaat kamu menimba ilmu agama. Ya, nanti di sini. Bentuk berbakti pada orang tua. Dapatkan pahala. Ah, kamu tambah. Orang berilmu. Orang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Kalian ini kan para pemuda. Ketika kalian menimba ilmu, insya Allah menjadi anak yang solih. Tumbuh di atas kesolihan, nanti di yaumul kiamat insya Allah akan dinaungi ya oleh Allah. Terus karena menimba ilmu salah satu kewajiban. Ah, sini dua-duanya maju karena sama yang dem erdo. Tinggal satu. Dua juga bisa, masih ada. Mungkin lain lagi nanti. Yeah. Seperti apa perasaan kamu ketika kamu dulu akan mondok? Nah, yang dari Buton. Nah, kamu kan jauh. Perasaannya seneng atau seneng? Sedih enggak sekarang? Enggak, alhamdulillah. Ah, sini. Maju. Ya. Apa ini? Ah. Hadiahnya uang sedikit sama buku tulis sama tas plastik. Barakallahu fikum, semoga kita tetap diberi kekuatan, kesempatan dan kemampuan untuk talabul ilmi. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.